Seperti burung yang sedang membuat sarang dari rumput dan ilalang, ku susuri setiap keindahan di wajahmu, ku sematkan rindu adalah perjalanan. Menjelma pertemuan demi pertemuan, catatannya tertulis di langit malam, di telaga dan di ujung daun itu. Rindu mengekal menyebut namamu berulang-ulang, rindu mengekal menyebut namamu berulang-ulang, rindu mengekal menyebut namamu. Seperti burung yang sedang membuat sarang dari rumput dan ilalang, kususuri setiap keindahan di wajahmu, ku sematkan. Catatannya tertulis di langit malam, di telaga dan di ujung daun itu. Rindu adalah perjalanan, mengurai waktu, menjelma pertemuan demi pertemuan. Catatannya tertulis.